Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan masalah anak satu susuan. Dalam hal ini apakah anak satu susuan itu dalam bab mewaris dia mendapatkan waris? Satu itu. Kedua, dalam aktivitas kita kadang-kadang terlena dengan kegiatan, saking sibuknya. Nah, bagaimana kita menghadirkan muraqabah ahdiyah supaya kita tidak tergelincir? Apa upaya kita biar terlatih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah warisan bagi anak susuan enggak ada. Jadi itu hanya masalah kemahraman. Kemahraman itu adalah urusan pernikahan. Tidak boleh dinikah saja, tapi warisan tidak berhak mendapatkan waris. Kemudian bagaimana kita yang sibuk dengan urusan dunia ini agar senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dibahas oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Tidak boleh menyerah dengan keadaan. Anda harus tetap berusaha. Anda sebagai apa sih? Kesibukannya kan disesuaikan. Kalau saya itu setiap hari kerja di toko hiruk pikuk kayak begitu. Bisa orang dekat kepada Allah dengan kesibukannya. Bahkan orang yang bukan santri kadang-kadang bisa lebih dekat kepada Allah. Kita sering terharu dengan beberapa orang, kalau kita amati dia bukan pondok. Kalau sudah dengar azan pengen saja mobilnya direm untuk mampir masjid untuk sholat. Padahal dia itu ngejar waktu, kesibukannya ada. Ada orang semacam itu. Tapi yang santri itu nanti aja. Kan ada sholat di tengah waktu kan boleh. Akhir waktu juga penting. Yang penting, nah ini santri biasanya ya. Jadi ngentengin lah. Nah itu tidak ada muraqabah. Justru jadi ternyata kedekatan kepada Allah tidak harus melalui ilmu yang banyak. Ilmu rindu saja kepada Allah, banyak orang pendidikannya umum tapi rindunya kepada kebenaran luar biasa. Rindunya kepada Allah banyak, takut melakukan keharaman, sehingga kadang-kadang yang ditanyakan hal-hal sepele. Begitu takutnya. Nah, kita perlu orang yang takut-takut seperti itu, takut kepada Allah. Kita banyak, kita berbangga, banyak orang bertanya itu adalah bukan nanyakan orang lain tentang dirinya. Buya, pekerjaan saya ini gimana? Resikonya gimana? Kalau seandainya haram saya akan keluar. Berani ngomong begitu. Subhanallah. Lah itu iman. Ya begitu maksudnya muraqabah kepada Allah. Jangan yang penting saya dapat duit. Jadi mau kerja itu pun, ada beberapa waktu yang lalu ada yang datang ke sini melamar di 4 pekerjaan dan diterima semuanya. Suruh milihkan sama kita. Pilihkan Buya yang paling diridhoi oleh Allah yang mana? Subhanallah. Zamannya zaman susah, mestinya kan yang paling gede gajinya, paling enak kan begitu. Ternyata dipilihkan yang paling rendah. Ini biarpun sedikit gajinya, tapi ini paling bersih halal dipilih. Lah itu orang yang muraqabah. Muraqabah itu jangan digambarkan orang sujud nangis di mimbar, belum tentu. Orang nangis di depan masjid kadang-kadang dimarahi oleh Rasulullah. Kalau nangis jangan di masjid, di kamarmu sendiri sana kalau mau nangis. Rasulullah begitu. Jadi bukan jaminan orang menangis itu, bukan. Tapi ternyata orang itu rindu waktu sholat, takut maksiat. Ini. Lah itulah yang kita perlukan makna muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala.